Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين ثم أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan insyaallah taala untuk membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Ma'ruf bil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita memasuki hadis yang ke-13. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. الإمام النووي berkata an Abi Hamzah dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang namanya nama aslinya adalah Anas bin Malik. Abu Hamzah adalah kunyahnya dan Anas bin Malik adalah namanya. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu Anas ibn Malik adalah khadim, adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang dari kalian beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. An Abi Hamzah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Perawi hadis ini adalah sahabat Anas, termasuk dari salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diurutkan, beliau adalah urutan keberapa? Mungkin masih ada yang ingat, ya. Yang keempat itu perempuan. 7, tengah-tengahnya proses itu perempuan. 3, 1, 2, 3 laki-laki, 4 perempuan, ya. 5, 6, 7 ya, laki-laki, ya. 1, 2, 3, 1 adalah Abu Hurairah, 2 adalah siapa? Ibnu Umar, 3 Anas, ya. 3 adalah Anas, 4 siapa? Aisyah. Ya. Jadi Aisyah itu diapit oleh 3 sahabat laki-laki dan ya di bawahnya juga ya 3 sahabat laki-laki. Keempat adalah siapa? Aisyah. Kelima ada sahabat Abdullah ibn Abbas. Keenam ada sahabat Jabir ibn Abdullah dan ketujuh ada sahabat siapa? Abu Musa atau Abu Sa'id? Hah? Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pelayan Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ini menunjukkan salah satu dari keutamaan Anas ibn Malik, di mana beliau Anas ibn Malik bermula zamah selalu menyertai Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menyertai Nabi sekitar 10 sampai dengan 11 tahun. Sehingga beliau ini banyak mengerti, banyak mendengar, banyak melihat, banyak mendengar sabda Nabi alaihissalatu wassalam, banyak melihat perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga tumbuhlah beliau menjadi seorang sahabat yang al-mukthiru, yang banyak meriwayatkan hadis. Nah. Jadi bukan pelayan kemudian ya digambarkan wah pelayan itu berarti babu gitu ya. Bukan seperti babu dan ART saat ini, tidak, tapi yang dilayani itu adalah siapa? Rasul. Ya. Yang tidak semua orang berkesempatan untuk berkhidmah dan untuk menjadi pelayan orang yang paling mulia. Banyak hal-hal yang baik yang akan didapatkan oleh orang yang bermula zaman. Minimalnya dia akan banyak mendengar hadis. Akan banyak belajar. Yang lain belajar dengan Nabi mungkin ketika sedang bermajelis. Namun Anas ibn Malik tidak hanya belajar ketika bermajlis dengan Nabi. Ketika Nabi buang hajat, Anas ibn Malik beliau yang apa? Menemani. Beliau yang menyiapkan airnya. Beliau yang menyiapkan persiapan-persiapannya. Kalau beliau beristijmar, ya Nabi beristijmar, Anas yang mencarikan batunya. Beliau menutupi tempat buang hajatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga banyak hal para sahabat yang lain tidak mendapatkan, Anas ibn Malik apa? Mendapatkan. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu membawakan sebuah sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang pernah beliau dengar, di mana Nabi mengatakan, "La yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang dari kalian, tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman." Yani tidaklah salah seorang dari kalian sempurna keimanannya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kapan seseorang dikatakan sebagai orang yang sempurna keimanannya, Nabi mengatakan sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Semua orang pasti yang dicintai adalah kebaikan. Semua orang pasti yang diinginkan adalah keberuntungan. Semua orang yang diinginkan pasti kesuksesan. Seseorang dikatakan sebagai orang yang sempurna keimanannya adalah ketika melihat ada saudaranya yang berhasil, ada saudaranya yang sukses, ada saudaranya yang beruntung, maka dia ikut apa? Senang. Karena kalau dia sukses, dia sendiri juga senang. Kalau dia berhasil, dia sendiri juga apa? Senang. Maka melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang dia cintai, maka dia pun akan apa? Mencintai. Maka dia akan ridho. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum, rahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Min bab muraja'ah. Bab muraja'ah, ya ini kita sering mendengar di dalam buku hadis itu ada beberapa istilah. Ada istilah rawahul Bukhari wa Muslim. Ada istilah akhrajahu asy-syaikhon. Ada istilah akhrajahu, dan ada istilah muttafaqun alaihi. Ya. Mungkin barakallahu fikum ketika ya membaca-baca kitab ya, kitab-kitab hadis, di situ ada dicantumkan di belakangnya keterangan rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Atau akhrajahu syaikhon. Hadis ini dikeluarkan oleh dua syekh, yaitu siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Ada pula yang istilah yang lain, akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, yaitu siapa? Bukhari Muslim. Ada istilah lagi, muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari Muslim. Ya. Apakah itu memiliki makna yang sama? Yani ketika dikatakan misalnya rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, dengan dikatakan muttafaqun alaihi, apakah itu maknanya sama? Maknanya sama atau tidak? Ya. Mungkin ada yang pernah mendengar ya, karena yang seperti ini sering untuk diulang-ulang. Ya. Ada yang mau menjawab, Pak Eko? Nah, ini intermeso saja ya. Intermeso. Nah, Pak Eko. Nah, kalau dikatakan rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, maka maknanya matan hadisnya sama, tapi diriwayatkan dengan sanad yang berbeda. Jadi hadis itu kan terdiri dari dua bagian, ada sanad, ada apa? Matan. Sanad itu adalah silsilatul rawi, silsilahnya para perawi hadis. Misalkan di sini dikatakan rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Bukhari ini bukan orang yang mu'asir dengan Rasul, bukan orang yang hidup sezaman dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya tidak mungkin Al-Imamul Bukhari beliau mendengar langsung dari siapa? Rasul. Akan tetapi haruslah di situ ada perantara, orang-orang yang menjadi perantara antara Al-Imamul Bukhari dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Itu namanya sanad. Itu namanya sanad. Adapun matan itu adalah muatan hadisnya. Misalnya di sini katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini namanya apa? Matan. Ini namanya matan. Jadi ada sanad, ada apa? Matan. Nah, ketika dikatakan misalnya rawahul Bukhari wa Muslim atau akhrajahu Syaikhon, maka maknanya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dengan matan yang sama, akan tetapi sanadnya apa? Berbeda. Sanadnya berbeda. Nah, kalau hadis dikatakan muttafaqun alaihi, ya, hadisnya itu dikatakan muttafaqun alaihi, disepakati atasnya oleh Bukhari Muslim, maka maknanya ya, hadis tersebut matannya sama, sanadnya juga apa? Sama. Walaupun kesamaan sanadnya hanya dalam perawi dari kalangan sahabat saja. Ya. Misal barakallahu fikum, ada hadis dikatakan muttafaqun alaihi. Dan hadis itu adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar. Berarti ya, Imam Bukhari membawakan hadis itu ya, sanadnya melalui siapa? Ibnu Umar. Muslim juga dari siapa? Ibnu Umar. Tapi kalau seandainya matan hadisnya sama ya, sanadnya berbeda, sahabatnya apa? Berbeda. Misalnya dikatakan barakallahu fikum akhrajahu Syaikhon, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ya. Walaupun isinya sama, matannya sama, tapi perawinya apa? Berbeda. Mungkin barakallahu fikum Bukhari membawakan hadis dari sahabat misalnya Abu Hurairah, kemudian Muslim membawakan hadis dari siapa? Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Ya, itu perbedaannya. Ya, antara akhrajahu Syaikhon dengan apa? Muttafaqun alaihi. Bisa difahami ya? Jadi muttafaqun alaihi itu disepakati oleh Bukhari Muslim. Ya, maknanya adalah matannya sama, sanadnya juga apa? Sama. Walaupun yang sama itu hanya apa? Sahabatnya saja. Tapi kalau selain itu, ya, akhrajahu Syaikhon misalnya atau rawahu Bukhari Muslim, ya barangkali matannya ya matannya itu sama, tapi ya sanadnya atau sahabatnya apa berbeda ya. Mana lebih kuat? Tentu yang lebih kuat adalah yang muttafaqun alaihi ya. Gitu Pak Eko. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini khalifuddin rahimani wa rahimakumullah memberikan kepada kita berbagai macam faedah. Yang pertama adalah wujubu mahabbatil mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wajib ya, untuk mencintai saudara, yakni seakidah, saudara seagama, ma yuhibbu li nafsihi, wajib untuk mencintai saudara ketika mendapatkan sesuatu yang dia apa juga cintai. Saudaranya buka usaha, masya Allah usahanya diberikan apa kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Usahanya itu baru 1 bulan, 2 bulan, ya, masih seumur jagung, tapi Allah berikan taufik kepadanya. Ya. Usahanya lancar. Sedangkan dia sudah usaha bertahun-tahun, ternyata tidak seperti saudaranya yang sukses dan berhasil. Nah, ini sebagai ujian. Kalau seandainya memang dia adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan suka, dia pun akan cinta, dia pun akan merasa senang ketika saudaranya mendapatkan apa, kemudahan dan keberhasilan. Ini barakallahu fikum, urusannya kembali kepada apa? Hati. Ya. Urusannya kembali kepada hati. Yang bisa untuk melihat adalah Allah dan orang itu sendiri. Kalau kata-kata bisa dibikin, ya. Kalau kata-kata barakallahu fikum bisa dirangkai di depan orang, kelihatannya kata-katanya, ya, memuji orang yang apa, berhasil, merasa ridho dengan orang yang apa, berhasil. Tapi dalam hatinya ada sesuatu kebencian, ya. Ada sesuatu barakallahu fikum dari rasa tidak suka atau tidak senang kepada orang yang lebih berhasil daripada dia. Ini barakallahu fikum. Tanda orang yang benar-benar, ya, jujur dalam keimanannya, sempurna keimanannya, ya. Jadi keimanan barakallahu fikum tidak berkaitan hanya antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi keimanan juga dipengaruhi bagaimana muamalah seorang hamba dengan hamba Allah yang lain. Ya. Dalam banyak hadis ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi kadang mengaitkan keimanan itu dengan berbuat baik kepada orang lain. Misal, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, ya. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Para sahabat bertanya, qila man ya Rasulullah, ya. Siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kau katakan tidak beriman? Nabi mengatakan, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, itu seseorang yang saudaranya tidak merasa aman dengan apa, gangguannya. Seseorang yang seringkali, ya, banyak menyakiti tetangganya, menyakiti temannya, menyakiti kerabatnya, menyakiti keluarganya, baik dengan lisannya, baik dengan perbuatannya, baik dengan sikapnya, ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang tidak beriman. Yakni orang yang tidak sempurna apa, keimanannya. Nah, ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang namanya keimanan itu bukan hanya antara hubungan seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi keimanan juga berhubungan bagaimana seseorang itu memperlakukan makhluk Allah yang lain. Yang tadi kita sebutkan hanya sebagai salah satu contoh. Ketika seseorang ingin untuk mendapatkan keimanan yang sempurna, maka perbaiki hubungan dia dengan Allah dan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Perbaiki akhlak dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaiki akhlak dia dengan manusia yang lain. Dan manusia sini barakallahu fikum mencakup umum, ya. Baik itu yang muslim ataupun yang kafir, walaupun masing-masing diperlakukan secara apa, ya, berbeda sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan, jadi kita tidak boleh mengira bahwa namanya iman yang sempurna itu adalah ketika seseorang rajin, ya, sholat, ya, rajin sholat, masya Allah, itu sebagai salah satu tuntutan kepada kita. Bukan hanya, ya, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang baik dan harus dilaksanakan, harus diupayakan. Tapi kita pun juga tidak melupakan sisi yang lain. Kita hidup di dunia ini tidak bisa apa? Sendirian. Ya. Tidak bisa sendirian. Pasti kita membutuhkan orang lain. Seorang muslim dengan muslim yang lain diibaratkan oleh Rasul alaihi wasallam sebagai seperti satu apa? Satu jasad. Satu jasad. Yang dikatakan kalau seandainya ada satu jasad yang sakit, maka semuanya akan merasa panas. Ya. Akan terasa panas dan tidak bisa tidur. Dan terkadang barakallahu fikum, ya misalnya tangan kita itu sedang ada nyamuknya, ya tangan kiri ada nyamuknya, gimana cara nableknya? Bisa sendiri dibenturkan ke tembok? Nggak bisa. Tapi butuh apa? Butuh tangan yang satunya lagi. Seperti itulah apa? Manusia. Di tangan sekuat apapun gak bisa dia sendirian, gak bisa. Mesti masih butuh tangan yang lain. Manusia semandiri apapun, sekaya apapun dia, ya, sekuat apapun dia, sepintar apapun dia, mustahil ya, bisa menyelesaikan urusannya sendiri, mustahil bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, gak mungkin. Kita butuh orang lain. Lalu bagaimana kita kemudian ketika butuh kepada orang lain justru menyakiti apa? Mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bahwa seiman itu yatafawat. Ya. Keimanan seseorang dengan yang lain itu ya bertingkat tingkat. Iman itu tidak dalam ya satu tingkatan. Ada orang yang imannya tinggi, ada orang yang imannya rendah. Ada orang yang imannya kuat, ada orang yang imannya apa? Lemah. Enggak sama antara satu dengan yang lain. Apa yang mempengaruhi? Pengaruhi bisa keyakinannya, bisa amalannya. Semakin seorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya akan semakin bertambah. Semakin banyak amal solehnya, maka imannya akan semakin ya kuat. Sebaliknya, semakin seseorang barakallahu fikum merasa tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan Allah, maka keimanannya pun akan semakin berkurang, akan semakin menipis. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Satu orang saja barakallahu fikum kadang bisa naik, kadang bisa turun. Pada waktu-waktu tertentu barakallahu fikum imannya naik. Namun dalam waktu yang lain imannya apa? Turun. Di musim-musim tertentu iman manusia naik. Kesemangatan dalam beribadah apa? Naik. Bulan Ramadan misal barakallahu fikum ya, naik di situ. Semuanya berlomba dengan berbagai macam jenis ibadah. Ya. Namun terkadang ketika masuk bulan Syawal mulai apa? Turun ya. Mulai turun ya. Setelah sebulan ya puasa, nah. Sebulan melaksanakan qiyamul lain ya salat apa? Malam, nah masuk Syawal ini kadang-kadang sudah mulai menurun. Intensitas membaca Al-Qur'annya juga semakin ya, apa? Berkurang. kepadatan masjid pun juga berkurang ya. Dimulai dari tanggal 1 Syawal. Ya, dimulai dari tanggal 1 Syawal. Kalau 1 Ramadan, Masya Allah, masjid habis subuh itu masih penuh. Ya. Ada yang kultum, ada yang membaca apa? Al-Quran. Nah, kepengen khatam. Satu bulan itu minimal satu kali. Begitu masuk bulan Syawal, belum tentu Syawal itu khatam setengah Al-Quran. Ya. Gak tahu ini benar apa salah, Pak. Ya. Kalau Ramadan, barakallahu fikum. Ya. Mau ke masjid, nyakuin apa? Uang. Masukin ke kotak apa? Infak. Mungkin pengurus akan tahu di sini kalau pas tarawih kan ada di situ tempel ya. Setiap malam itu bisa sampai 900 sampai berapa, Pak? Sampai 2 juta malah ya. Coba dibandingkan dengan bulan yang lain. Sama enggak, Pak? Sebulan. Seperti itu, ya. Masya Allah. Ini namanya manusia. Kadang imannya naik, kadang imannya apa? Turun, padahal orangnya sama. Hatinya itu pada jasad yang sama. Bisa naik, bisa turun. Lalu bagaimana kalau orang itu banyak? Ya berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya. Berbeda dengan kaum apa? Murji'ah. Orang-orang murji'ah. Yang menurut mereka iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Karena bagi mereka yang namanya iman itu yang penting yakin bahwa saya Allah sebagai apa? Sebagai sembahan. Allah sebagai Tuhan. Dan bagi mereka yang meyakini Allah sebagai sesembahan, maka dia adalah orang yang ya, beriman dengan keimanan yang sempurna, walaupun dia meninggalkan sholat, walaupun dia tidak ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia banyak melanggar larangan Allah, tapi selama dia masih yakin Allah sebagai apa? Sesembahannya, maka dia adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Nah, ini pemahaman yang keliru orang-orang siapa? Murji'ah. Ya. Ada pun ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah meyakini bahwa keimanan itu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah ya, al-qawlu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan keimanan dengan lisan, mengucapkan dua kalimat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang kedua, barakallahu fikum, adalah al-i'tiqadu bil janan, meyakini dengan hati. Tidak cukup di mulut saja. Kalau hanya di mulut saja, di hati tidak, maka sama dengan orang-orang apa? Munafik. Mereka di hadapan manusia mengatakan saya beriman. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tapi dalam hatinya dia tidak mengimani apa yang dia ucapkan. Sehingga ahlu sunnah meyakini bahwa iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan apa? Hati. Antara yang diucapkan dengan yang dia simpan dalam hati adalah sama. Dan yang ketiga, ya, mengamalkan dengan anggota badan. Ini mengamalkan keimanannya dengan anggota badan, dengan berbagai macam ibadah. Kenapa Allah diibadahi? Kenapa Allah itu ya disembah? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Sehingga kita bersyukur. Bagaimana cara syukurnya? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini adalah at-tahdziru minal hasad. At-tahdzir, peringatan keras. Minal hasad, dari bahaya hasad. Hasad itu kalau diartikan dalam bahasa kita ya, iri atau dengki. Iri atau dengki. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi daripada hasad. Ada yang mengatakan bahwa hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Ada yang mengatakan hasad itu adalah mengharapkan kenikmatan yang ada pada orang lain hilang. Tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan dan dia berharap kebaikan itu apa? Hilang dan dicabut. Ada orang nambar kalau fiqhulifitin rahimani warahimkumullah. Ya. Tadi contohnya buka usaha, usahanya apa? Qadarullah, masya Allah laris, manis. Ya. Ada orang hasad. Mudah-mudahan besok apa? Mudah-mudahan besok, ya, sepi. Mudah-mudahan besok apa? Sepi. Ya. Nah. Ini namanya apa? Hasad. Menginginkan, mengharapkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Itu salah satu definisi dari hasad. Tapi ada yang mendefinisikan dengan definisi yang lain bahwa hasad itu adalah tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan walaupun dia tidak berharap kebaikan itu hilang dari orang. Sekedar tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan, menurut Syekhul Islam diantaranya ini sudah termasuk apa? Hasad. Ya. Kalau tadi yang pertama kan mengharapkan kebaikan yang ada pada orang lain itu apa? Hilang. Otomatis dia pasti tidak apa? Suka, tidak senang. Ya. Tapi sudah pada tahapan dia berharap kenikmatan itu hilang dari orang lain, dicabut dari tangan ya, saudaranya. Nah, Syekhul Islam mengatakan bahwa hasad itu ya, bukan hanya ketika seorang mengharapkan kenikmatan pada orang lain hilang, tapi seseorang tidak suka saudaranya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan, ini juga sudah masuk pada kategori apa? Hasad. Nah, ada saudaranya bisa bikin rumah, ya bikin rumah, masya Allah. Nah, kemudian nggak suka dia, ya nggak suka. Walaupun tidak terucap dengan lisannya, di hatinya dia enggak suka, dia benci. Senang ya. Sentimen dengan ya, saudaranya itu. Ini sudah masuk kategori apa? Hasad. Ini sudah masuk hasad. Dan hasad karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Kama ta'kulun narul hatab. Iyakum wal hasad. Hati-hatilah kalian dari hasad. Kenapa? Fa innal hasad, karena hasad itu ya'kulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan. Sifat hasad itu akan menggerogoti kebaikan. Hasad itu akan menghapuskan apa? Kebaikan-kebaikan. Seperti api yang membakar apa? Kayu bakar. Ya, ada api, ada kayu bakar. Apinya melahap kayu bakar itu. Kayu bakar itu akan terbakar, akan hangus, ya, menjadi arang, akan hancur menjadi abu. Demikian juga hasad, ketika hingga pada hati seseorang, orang itu mengamalkan sekian banyak kebaikan, namun pahala yang dia seharusnya dapatkan digerogoti oleh apa hasad itu. Pahala dia, kebaikan dia, sedikit demi sedikit akan terhapus dan akan hilang. Akan habis. Nah, diperingati oleh Nabi SAW. Iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dengan hasad. Dan hasad ini barakallahu fikum penyakit yang sangat kronis. Ya. Hasad ini penyakit yang sangat kronis. bisa hinggap pada siapapun, tua, muda, kaya, miskin, ya, yang berilmu, yang tidak apa, berilmu. Bahkan orang yang berilmu pun juga bisa untuk terkena penyakit hasad. Berapa fitnah yang terjadi, baik itu di tengah-tengah para ulama ataupun para asatidz, di antara sebabnya adalah penyakit hasad. Penyakit hasad. Ya. Banyak sekali, barakallahu fikum. Sehingga hati-hati. Ya. Hati-hati dari bahaya apa? Hasad. Bahkan mungkin antar ikhwan juga bisa apa? Hasad. Hasad bukan hanya dalam masalah harta benda. Mungkin, oh fulan kok dekat sama ustaz ya. Enggak suka dia dekat sama siapa? Soalnya dekat sama ustaz. Hasad. Kenapa fulan bisa dekat dengan ustaz kok saya tidak apa? Tidak bisa. Hati-hati. Jangan sampai hasad masuk dalam pintu yang seperti itu. Nah, ini barakallahu fikum. Ya, hati-hati. Ya, siapapun bisa terkena hasad. Siapapun. Ya, tidak ada dari kita yang aman daripada hasad. Ya, hasad itu bukan hanya barakallahu fikum dalam urusan harta. Bisa dalam urusan harta dan bisa dalam urusan yang lain. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dikatakan tadi, ikhwan fiddin, tidaklah seorang itu beriman ya, dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Misal nih, ada tes ya, lagi imtihan. Lagi apa? Imtihan. Kalau lagi imtihan, apa yang diharapkan? Kalau lagi tes, lagi ujian, yang diharapkan oleh orang ujian itu apa? Lulus, ya. Ujiannya lulus, dapat hasil yang baik. Nah, jangan salah penerapan. Tidaklah seseorang itu beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia cinta untuk saudaranya seperti dia cinta apa yang sampai dia cinta apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Saya ujian pengen apa? Lulus. Saya ujian pengen dapat nilai yang bagus. Saya juga kepengen saudara saya ini apa? Lulus dengan nilai yang bagus. Ya. Dikasih apa? Contekan. Dikasih contekan. Ini penerapan yang keliru. Ini penerapan yang keliru. Itu namanya ghish. Itu namanya apa? Curang. Itu namanya curang. Barakallahu fikum. Ya. Jangan ajarkan kecurangan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi mencintai di sini adalah dalam perkara-perkara yang baik, ya. Perkara yang baik, bukan dalam perkara yang buruk. Ya. Jangan seperti barakallahu fikum, ya. Syaitan. Syaitan itu buruk. Dan dia kepengen manusia itu buruk seperti siapa? Syaitan. Dia tahu kalau dia ini rusak. Dagangan berdagangnya dia itu gak bersih. Berdagangnya itu kotor. Bersaingnya pun juga apa? Kotor. Biar dia gak kotor sendirian, ngajak orang lain. Supaya apa? Sama-sama kotor. Dia malas taklim. Dia malas apa? Taklim. Alasan yang sibuklah, yang apalah. Daripada gak taklim sendirian, mending ngajak yang lain supaya tidak taklim. Temennya mau taklim, dipanggil ke rumahnya. Sini ke rumah, ini istri bikin makan ini dan itu. Saudaranya gak jadi apa? Taklim. Ya. Oh seperti itu, loh kan mencintai untuk saudaranya seperti yang dicintai untuk dirinya apa? sendiri. Enggak seperti itu. Ya. Yang dicintai di sini adalah perkara yang baik. Ya. Kalau perkara yang buruk ya cukup dia saja, jangan diajarkan kepada yang lain. Syukur kalau dia berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Justru kalau ada saudaranya, teman yang keliru, dibenerin, ya. Diingatkan, ditegur. Jangan malah cari apa? Cari teman, cari batir, ya. Supaya dia nggak sendirian di dalam ya keburukannya, dalam kejelekannya. Ah, masa saya sendirian? Nanti kalau dilihat sama yang lain, cuma saya yang di apa? Salahin. Tapi kalau ada dua orang kan, kalau disalah-salahin, nyalanya dibagi dua. Ya. Kalau dimarahin, malahnya dibagi apa? Dua. Nggak terlalu. Enggak, barakallahu fikum. Jadi hadis ini adalah merupakan sebuah isyarat pula ya, kepada buruknya sifat hasad. Sehingga tadi dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala hadis ini ya, di antara faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah ya, kewajiban setiap muslim untuk berhati-hati dari sikap dan sifat ya, hasad. Ya, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai orang-orang yang dibersihkan hatinya. Ya. Disucikan hatinya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ya. Kalau seandainya kotoran itu berada di tangan, maka akan mudah ya, mendeteksinya, membersihkan. Oh ini kotor, saya kan apa? Bersihkan. Tapi kalau kotoran itu berada di dalam hati, tertutup, mungkin dia enggak kerasa. Dan membersihkannya pun juga bukan seperti membersihkan noda yang berada di tangan. Perlu upaya dan usaha yang keras untuk melawan, yang dilawan adalah hawa nafsunya sendiri. Yang menjadi musuhnya adalah hawa nafsunya sendiri. Kalau itu adalah musuhnya dari pihak lain eksternal, ya, mungkin akan kelihatan, akan mudah diatasi. Tapi ini barakallahu fikum, musuhnya ada di dalam tubuhnya sendiri, hati. Musuhnya adalah hatinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Maka senantiasa kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ya dijaga, dibersihkan, disucikan ya, sebagaimana ya, kita juga diperintahkan untuk beramal dengan amalan yang zahir, menjaga amalan yang zahir, maka Allah pun juga perintahkan kita untuk menjaga amalan batin kita. Wallahu taala alam shawab. Kiranya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, kita bisa mengambil manfaatnya dan kita tutup ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.